Setong Korintus bab 2. Tandaretan, ebekto kaule entar kesampian ngaburaki rencanana Allah sekita e kau ningi sarang dunia. Kaule tak ngakui kabijaksanaan na dunia penekah, otabena acaca ngakui ocak segus-begus. Sabab kaule ampon nikat, saabite apolong sarang sampian, kaule tak acaca apapun apa kejebene parkara Isa Almasih. Khusus epon cek salerana ampon sede esalib. Ebek to kaulo akompol sarang sampian, kaulo tak geduan kakuaden, sarang ngeter ketakoen. Kabar se epon apa kaulo kesampian, bik kaulo tak epon apa ngakui cak ocak sehingga pencot ate minor kabijaksanaan manusia. Kaulo menapak bertah genekah, kalau bencara se abuk te aki, cek erona ala penekah kobesah. Kaulo ngakui cara se kati genekah, sepaja kapar jajaan sampian ke Almasih, tak adesar ka kabijaksanaan manusia, tapi adesar ka kobesena Allah. Mas kesa panika, antarana reng-oreng seka rohaniana ampon mateng, kau lepajit acaca parkara kabijaksanaan. Nanging kabijaksanaan genikah beni kabijaksanaan nah tunah, otabeh kabijaksanaan nah pangobesah pangobesana jeman panika. Seka kobesana bekal musnaah, kabijaksanaan seetoto raki kauleh engki panikah kabijaksanaan dari Allah. Kabijaksanaan genikah tae kauningi sarang manusia, nanging ampon esa diaki sarang Allah, kangkui kasenengan nah sampian sarang kauleh seteje sebelum natunya panikah ibadi. Tade setongah dari para pangobesa jeman panikah seoning parkarah kabijaksanaan genikah. Sabab jek saking areng oreng genikah oning, tanto tak kerah nyalip Gusti Isa semojeh ka Isa. Sapulike parkara genikah pada sarang se sebutaki e delem Alkitab. Apa se tak tahu e tangaleh otabe e kaiding manusia, ben tak tahu keluar dari pikiranna manusia, jeria se e sadiaki Allah kang kuireng oreng se tresnah kasalerana. Nanging Allah ampun anyata aki parkara genikah kesampean sarang kaulus teja, kalabon perantarana roy pun. Rono ala genikah, nalek teki pun apa asaus, kantos kakek lekek nana rencana na ala. Sabab seo ning ka esena atena oreng, engki paneka rona oreng genikah tibi, taiki. Sepaneka cukgen parkara ala. Singa geli kapang geli na ala, namung rona ala kepeneka tibi. Ben sampian sarang kaule sateje, tak naremah rona tunya panikah. Nanging roh sederi ala, supaya sampian sarang kaulis seteje pada oning kasatejena saya paringaki Allah kasampian sarang kaulis seteje. Teti, mun kaulis sakancah nerangaki paponapa parkara Allah kareng oreng segeduan rona Allah, kaulis sakancah tak notoraki menorot kabijaksanaan manusia, namung menorot pangajarana rona Allah. Oreng setak geduan rona Allah, tak bisa narema paponapa seinyataki sarang ero kebenikah. Sabab, mongkuka oreng genika sedajana parkara genika akadi kabuduan saos. Oreng genika tak bisa ngerteh, sabab parkara genika namong bisa inilai secara rohani. Oreng segeduan rona Allah, bisa anilai ponapa saos. Nanging tada oreng setonga segeduan hak anilai oreng genika. Edelem Alkitab esebutaki, sapa setawa kapang heliana pangeran, ben sapa sebisa lamalai salerana? Sampian sarang kaulus teja, sekeduan pikiran sepada sarang Almasih.